ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur dan senantiasa bersyukur dan tidak bosan-bosan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang memang selalu dan tidak pernah berhenti memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Setiap usia yang kita lalui di permukaan bumi ini pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Mustahil seorang manusia akan bisa menikmati hidupnya di permukaan bumi melainkan karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Nikmat-nikmat yang saking banyaknya tak ada siapapun dan alat apapun yang bisa untuk menghitungnya. Itulah yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Salawat dan salam kepada Rasul tercinta, Nabi kita yang mulia, yang sepakat kaum muslimin yang ikhlas di dalam keislamannya mengatakan bahwa beliaulah suri tauladan terbaik di permukaan bumi. Walau ketika melihat amalan apa yang disepakati secara lisan tadi, banyak yang melenceng darinya. Ketika lisannya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik, di mana tidak ada lagi yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun amalannya tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Bahkan ketika dikatakan kepadanya beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja mencari alasan untuk tetap mengamalkan apa yang dia amalkan. Dan ini bukti daripada kalimat yang dia katakan itu hanya ungkapan lisan, dan lisan bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan sesuai kemauan daripada orang yang akan mengungkapkannya. Dengan lisan manusia bisa berdusta, termasuk berdusta dalam menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Dan amalan tidak membuktikan itu, maka itu adalah kalimat dusta dari seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur, di mana amalannya sesuai dengan apa yang dia amalkan, sesuai dengan apa yang dia katakan, di mana kata-katanya dibuktikan oleh amalannya. Maka mari kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Apa yang beliau ajarkan itu yang kita amalkan. Apa yang beliau contohkan itu yang kita kerjakan. Dan salah satu perintah daripada beliau adalah jauhi apa yang tidak kuajarkan. Jauhi apa yang tidak aku perintahkan. Sesuatu yang tidak ada perintahnya untuk diamalkan, lalu diamalkan oleh manusia. Perintah dari Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, jauhi. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala membuka hati kita untuk bisa benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab bahasan kita pada kajian subuh ini adalah bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab di antara perbuatan syirik adalah memohon perlindungan dari mara bahaya, memohon perlindungan dari keburukan, bi ghairillah, kepada selain Allah. Di antara perbuatan syirik adalah memohon perlindungan dari apapun yang tidak disukai, dari apapun yang buruk, dari segala mara bahaya, kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran menyuruh kita memohon perlindungan dari sesuatu yang buruk kepada Allah. Dan subhanallah, ayat yang memerintahkan itu dihafal oleh hampir seluruh lisan seorang muslim, di mana kita disuruh mohon perlindungan kepada Allah. Hampir setiap muslim dimanapun dia berada di belahan bumi, menghafal firman Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ dan قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Dan di dalam kedua ayat tersebut yang terdapat di dalam dua surat yang sangat masyhur, seperti yang tadi kita katakan, dihafal oleh seluruh muslim dan muslimat, di dalamnya perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah dari seluruh keburukan yang mungkin datang kepada kita, mohon perlindungannya hanya kepada Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Mohon perlindungan hanya kepada Rabbil Falak, Rabbnya Falak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perintah dari Allah kepada kita hamba-hambanya, katakan, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, aku mohon perlindungan. Dan a'udhu, talabul a'udh adalah mohon perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai, mohon perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai, hal sekecil apapun tidak disukai, maka mohon perlindungan darinya itu di dalam bahasa Arab adalah al-isti'adah. Dan setiap membaca Al-Quran, kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan seluruh keburukannya. Dengan kita membaca a'udhu billahi minasyaitanir rajim, aku memohon perlindungan dari keburukan syaitan yang terkutuk kepada siapa? Billah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu fahamlah kita bahwa memohon perlindungan adalah ibadah, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Maka memohon perlindungan dari hal yang tidak disukai mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar yang manusia ketahui hanya boleh kepada satu saja, tauhidkan, esakan hanya kepada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan akidah seluruh muslim dan muslimah, bahwa satu-satunya yang bisa berbuat, satu-satunya yang memerintahkan, satu-satunya yang memberi dan menghalangi, satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang aneh apabila dia meyakini yang berbuat hanya Allah, kemudian dia mohon perlindungan kepada selain Allah. Secara agama terlarang, secara logika salah. Setelah dia yakini yang berbuat satu-satunya adalah Allah, yang mengatur satu-satunya adalah Allah, harusnya secara logika dia hanya minta kepada yang bisa mengatur satu-satunya, sesuai dengan yang tadi dia yakini, bahwa yang mengatur satu-satunya adalah Allah, harusnya memintanya itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadad dinul qayyim, dan inilah agama yang lurus, agama yang sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan logika yang sehat, sesuai dengan fitrah yang ada di dalam diri seorang hamba, karena Allah telah memfitrahkan itu di dalam dirinya. Maka fahamlah kita bahwa memohon perlindungan dari apapun yang tidak disukai adalah ibadah, dan ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berikan hak Allah itu kepada selain Allah dengan cara kita mohon perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai kepada selain Allah, fahamlah kita bahwa yang melakukan itu telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dia mohon perlindungan kepadanya. Dengan seseorang yang dia mohon perlindungan kepadanya. Kalau dia mohon perlindungan kepada dewa, maka dia telah menyekutukan Allah dengan dewa. Kalau dia mohon perlindungan kepada Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Dia telah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mohon perlindungan itu kepada dukun, maka dia telah menyekutukan Allah dengan dukun tersebut. Kalau dia mohon perlindungan itu kepada sebuah batu, maka dia telah menyekutukan Allah dengan batu tersebut. Wahalumma jarra, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan memohon perlindungan ini termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Karena dia haknya Allah yang telah diberikan kepada selain Allah. Maka syirik di sini dengan perbuatan yang seperti ini bukanlah syirik kecil, tapi masuk ke dalam syirik besar. Dan kita sudah sering ulang-ulang konsekuensi syirik besar itu apa. Apa keburukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang terjerumus ke dalam syirik besar? Tak akan mendapatkan pengampunan Allah di akhirat kalau dia membawa mati dosa syirik besar itu. Dengan melakukan syirik besar itu dia wafat, tak bertaubat sebelumnya, tak akan mendapatkan pengampunan Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampuni orang-orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Namun dia mengampuni selain itu. Konsekuensinya diharamkan Allah untuknya surga. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Dan konsekuensi haram masuk surga adalah di neraka untuk selama-lamanya. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, siapa yang mau hal-hal yang berat seperti ini, yang paling berat seperti ini menimpa kita? menimpa orang-orang yang kita cintai, menimpa saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kita diperintahkan Allah untuk mencintai mereka karena Allah. Oleh karena itu merupakan kewajiban untuk memperingatkan kaum muslimin dari aksi memohon perlindungan kepada selain Allah. Apakah mohon perlindungan kepada selain Allah ini ada di tengah-tengah perbuatan umat Islam? Jawabannya ada. Dan pengalaman masing-masing manusia tentu berbeda-beda. Sehingga masing-masing kita mengetahui aksi, perbuatan kaum muslimin dan muslimat ketika mohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada mohon perlindungan untuk dirinya sendiri, mohon perlindungan kepada usahanya, mohon perlindungan untuk rumahnya, mohon perlindungan untuk negerinya, kampungnya, kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik, syirik besar. Kepada siapapun dan kepada apapun dilakukan itu, selain Allah tadi. Dilakukan kepada batu telah terjadi syirik, dilakukan kepada nabi telah terjadi syirik, dilakukan kepada malaikat telah terjadi syirik, dilakukan kepada wali telah terjadi syirik, dilakukan kepada pohon telah terjadi syirik, dilakukan kepada kuburan telah terjadi syirik, dilakukan kepada cincin telah terjadi syirik, dilakukan kepada kepala hewan yang sudah disembelih terjadi syirik, salah seorang saudara kita, teman kita di bangku kuliah berasal dari Sudan mengatakan bahwa di kampungnya, di negerinya, di negeri mereka kebiasaan kalau tanaman-tanaman itu sudah akan panen disembelihkan seekor kambing, kemudian kepalanya diletakkan di kebun tersebut, batok tengkorak kepalanya lengkap dengan tanduk-tanduknya itu diletakkan di kebun tersebut. Diyakini kalau kepala itu diletakkan di sana maka kebun ini akan aman dari mara bahaya, aman dari wabah yang akan melanda, aman dari segala sesuatu yang mungkin akan merusak kebun tersebut atau memberikan hal yang tidak diinginkan kepada kebun tersebut. Maka mohon perlindungan kepada kepala kambing, subhanallah. Sehingga dai-dai di sana selalu mengatakan, kata saudara kita ini, atau selalu mengatakan kepada kaum muslimin, menurut informasi dari teman kita ini, bahwa para dai di sana mengatakan, wahai kaum muslimin, kambing itu ketika dia hidup justru merusak tanaman kalian, dan kalian sedikit pun tidak berharap apapun darinya untuk menjaga kebun kalian, bahkan dia akan merusak kebun kalian. Betul tidak? Kambing ditaruh di kebun yang ada daun-daun segarnya, apa yang akan terjadi? Dia rusak. Dia rusak apa? Tanaman kebun itu. Kalau dia hidup saja seperti itu kalian kepadanya, akankah kalian yakinkan, percaya bahwa dia akan menjaga kebun kalian setelah dia mati? Ini satu contoh. Dan tentu contoh-contohnya banyak. Dan apabila kita melihat perbuatan orang-orang yang di luar agama Islam, mereka selalu menyembelih untuk selain Allah, lalu kemudian tengkoraknya digantung-gantung, disimpan, dan diyakini bahwa dengan adanya tengkorak ini datanglah ruh-ruh yang akan menjaga mereka dari ruh-ruh nenek moyang mereka. Maka hampir sama saja bentuk penyesatan manusia dari sisi memohon perlindungan kepada selain Allah ini dari bentuk tengkorak-tengkorak binatang seperti yang di sini, di Indonesia ini, atau di negeri-negeri lainnya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun dimintakan kepada dukun itu adalah syirik, walaupun dimintakan kepada nabi itu adalah syirik. Walaupun beda antara dua, yang tadi ini adalah minta kepada dukun, dukun suka diminta itu kepadanya, dimintakan kepada nabi, nabi mengingkari permintaan itu kepadanya. Para nabi menyuruh kita untuk menjauhi, para dukun menyuruh kita untuk melakukan. Namun sekiranya dilakukan baik kepada dukun atau kepada nabi, maka kedua-duanya sama-sama syirik. Walaupun dilakukan kepada nabi sekalipun. Karena dengan cara seperti itu, maka Allah telah disekutukan dengan nabi. Minta rezeki kepada Nabi Muhammad, enggak boleh. Minta disehatkan kepada Nabi Muhammad SAW, enggak boleh. Minta diamankan dari bencana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Karena dengan cara seperti itu orang telah menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah, atau sebaliknya telah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak boleh kepada Nabi Muhammad, maka siapa lagi orang saleh yang boleh dilakukan itu kepadanya? Tak ada. Karena tidak ada yang lebih soleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang soleh lebih soleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah kita, siapapun yang disebut wali oleh manusia, batin. Kalau dimintakan hal-hal yang seperti ini kepada mereka, nabi sudah pasti wali Allah, dan Nabi Muhammad adalah imamul awliya, imamnya seluruh para wali. Dan tidak ada keraguan sedikit pun namun ada orang-orang yang dinyatakan wali di zaman sekarang ini kemudian terlihat dalam biografinya adalah orang yang mengajak kepada beragama, mendirikan masjid, mendirikan pesantren, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, berjubah, bersorban, namun ridho dilakukan oleh manusia kesyirikan ini kepadanya, maka ini bukan wali. Karena wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan bagaimana mungkin seorang wali Allah mengizinkan kesyirikan dilakukan kepadanya? Maka manusia saja yang mengatakan dia wali. Syaitan memasyhurkan bahwa dia adalah wali. Karena itu pintu syaitan untuk menyesatkan manusia kepada kesyirikan. Enggak mungkin itu salah. Kan yang memerintahkan kita wali Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh wali Allah adalah ibadah. Oleh karena itu, dalam istilah kita, saya secara pribadi, kita tidak menyebutnya wali, orang-orang yang seperti ini, karena mustahil seorang wali Allah mengajak kepada kesyirikan. Kita menyebutnya dengan istilah dukun berjubah. Karena amalan dia dengan amalan dukun sama. Sama-sama menarik manusia untuk memohon perlindungan mara bahaya dari dirinya. Apa beda amalannya? Yang satu dipanggil dukun, yang satu dipanggil apa tadi? Wali. Subhanallah. Dan menyebut manusia wali itu adalah dusta. Di zaman kita sekarang ini dikatakan fulan wali itu dusta. Karena wali dan tidak walinya seseorang ilmu gaib. Ilmu gaib. Orang yang dicintai Allah, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang benar-benar soleh dan bertakwa, hanya Allah yang tahu. Zohirnya nampak oleh kita, batinnya kita serahkan kepada Allah. Penampakan zohir nampak oleh kita, iya atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Maka mengklaim seseorang di zaman kita sekarang ini adalah wali Allah adalah dusta. Karena tidak pernah ada turun wahyu menyatakan bahwa dia adalah wali Allah. Berbeda dengan para nabi dan para rasul, berbeda dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Jelas Al-Quran datang, Al-Quran turun, Al-Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum Muhajirin kaum Ansar, Allah telah ridho kepada mereka, pasti itu ridhonya Allah kepada mereka. Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka para Muhajirin dan Ansar pasti wali Allah. Dan tak seorang pun di antara mereka yang pasti wali Allah itu mengajak kepada perbuatan seperti ini. Maka nampak bahwa permainan iblis di saat ada orang yang mengajak untuk perbuatan ini dan kemudian masyarakat digembos untuk menyatakan dia adalah wali. Maka dalam istilah kita menyebutnya dukun berjubah, dukun, amalan dukun. Amalan mengajak manusia kepada perbuatan syirik. Namun yang satunya pakai cara yang seperti ini oleh iblis menyesatkan manusia, yang satunya pakai cara yang seperti ini. Sehingga kiri kanan ada jeratan, ada jebakan. Yang tidak rajin sholat dijebak dari jalan yang seperti ini, yang rajin sholat dijebak dengan jalan yang seperti ini. Nah, kalau manusia meyakini bahwa segala-galanya di tangan Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah, hal yang terkecil sampai yang terbesar tak akan bergerak di permukaan bumi ini, tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, maka untuk apa selain itu? Untuk apa selain Allah? Karena kalau kita meyakini itu Allah satu-satunya berbuat, maka selain Allah tidak bisa berbuat. Selain Allah tidak bisa apa? Tidak bisa berbuat. Iya kata Allah, pasti iya. Tidak kata Allah, pasti tidak. Kalau begitu adanya, kenapa minta kepada selain Allah? Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan. Kita menyampaikan ini kepada siapapun di antara saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang hingga saat ini masih melakukan itu, masih meminta sesuatu, perlindungan dari mara bahaya, sekecil apapun, kepada selain Allah. Tinggalkan itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan itu hanya kepada Rabbun Nas. hanya kepada Rabbul Falak, hanya kepada Allah. A'udzubillah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kalau syaitan menggodamu dengan godaan-godaannya, atau memberikan sesuatu yang tidak engkau sukai, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu, jangan selisihi perkataan kita, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan selisihi itu dengan perbuatan kita. Ayat-ayat tersebut menyuruh kita untuk mohon perlindungan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat ini sepakat untuk memberikan satu manfaat kepadamu, syai', kalimat mufrad, apa saja manfaat itu, satu manfaat kepadamu baik kecil atau besar, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu, illa ma katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah tuliskan manfaat itu sampai kepadamu. Subhanallah. Sebaliknya, wa in ijtama'u, apabila mereka sepakat semuanya, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu, syai', satu mudarat, mufrad, apapun jenis mudarat itu, sekecil apapun, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa ma katabahullahu alaik, kecuali sudah Allah tuliskan itu datang menimpamu. Ini akidah kita, ini akidah orang yang bertauhid, ini akidah umat Islam, ini akidah yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melenceng darinya syirik. Maka kalau ingin selamat dari dosa syirik, jauhi. Jauhi perbuatan syirik. Dan ajakan seperti ini kepada kaum muslimin, ajakan kebaikan, bukan ajakan keburukan. Seruan-seruan dakwah yang seperti ini, seruan menuju kepada kebaikan. Seruan mengajak manusia untuk selamat dari dosa syirik. Bukankah itu kebaikan yang luar biasa, agar manusia selamat dari ancaman-ancaman konsekuensi syirik yang telah diancamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan seruan mensyirik-syirikkan manusia, bukan, demi Allah tidak, tapi justru seruan mengajak manusia agar selamat dari mara bahaya syirik. Karena itu terjadi di tengah kehidupan kaum muslimin dan kaum muslimat. Pada dasarnya manusia tidak suka didatangi oleh mara bahaya. Pada dasarnya. Siapa yang suka didatangi oleh suatu keburukan? Sebagaimana sebaliknya, karena ini bahasan yang lain, bab yang lain dari bab ibadah, manusia suka didatangi kebaikan. Manusia tidak menyukai datangnya kepada mereka keburukan. Dan hidup di permukaan bumi ini, Allah takdirkan kebaikan keburukan berganti-ganti. Kami akan uji kalian dengan yang baik dan yang buruk, kata Allah. Kadang yang datang yang baik, kadang yang datang yang buruk. Kadang yang datang yang baik, kadang yang datang yang buruk. Kadang yang datang yang kita sukai, kadang yang datang yang tidak kita sukai. Pasti, siapapun dia, sedekat apapun dia dengan Allah, suatu saat datang yang dia sukai, suatu saat datang yang tidak dia sukai. Termasuk musuh-musuh Allah, kadang datang kepada dia yang dia sukai, kadang datang kepada kita yang kepada dia yang tidak dia sukai. Karena memang sunnatullah di permukaan bumi ini seperti itu. Tak ada kebaikan totalitas sempurna tanpa ada keburukan, tak ada keburukan totalitas sempurna tanpa ada kebaikan. Itu enggak ada. Di permukaan bumi ini enggak ada. Enggak ada orang yang akan mengalami seperti itu. Kalau para nabi dan para rasul aja lihat bagaimana kehidupan mereka. Lihat bagaimana hal yang tidak disukai oleh manusia datang kepada mereka. Itu para nabi dan para rasul, apalagi selain mereka. Karena sunnatullah di permukaan bumi adalah berganti-gantinya hal yang tidak disukai dan hal yang disukai datang. Di dalam ayat yang lain, kemudahan dan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang tidak disukai oleh manusia, kemudahan yang disukai oleh manusia, silih berganti. Dan kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Ada satu keburukan dari sisi hal yang tidak disukai, dan ada satu keburukan dari sisi hal yang disukai. Hidup ini kebaikan dan keburukan. Kebaikan adalah sesuatu yang datang kepada manusia yang disukai oleh manusia. Keburukan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia datang kepada manusia. Faham yang dimaksud? Kebaikan dan keburukan. Di zaman Allah berfirman, "Nunablukum bil khairi wa syarri fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan maksudnya hal yang disukai. Keburukan maksudnya adalah hal yang tidak disukai. Kebaikan dan keburukan. Hal yang disukai dengan hal yang tidak disukai. Ada satu keburukan dari hal yang tidak disukai, yaitu datangnya hal yang tidak disukai itu. Dan atau ada satu keburukan dari hal yang disukai, ada yang tahu apa? Apa? Baik, barakallahu fiik. Diangkatnya kebaikan itu. Diangkatnya kebaikan itu, hal yang disukai itu diangkat oleh Allah. Itu adalah hal yang tidak disukai dari sebuah kebaikan. Faham enggak ini maksud? Baik dan buruk. Baik rezeki, sehat, anak lahir, apa lagi? Pangkat naik, seterusnya, seterusnya, seterusnya. Hal yang disukai oleh manusia. Jodoh datang. Hal yang tidak disukai oleh manusia, sakit, PHK, kebakaran, tabrakan, terus. Dari hal yang tidak disukai ini, ada satu sisi keburukannya, yaitu datangnya hal yang tidak disukai itu. Datangnya sakit, datangnya tabrakan, datangnya kebakaran. Dari sisi kebaikan ini, ada satu yang tidak disukai, yaitu diangkatnya dia dari kita. Awalnya ada, kemudian diangkat. Diangkat kebaikan itu. Awalnya mata melihat, diangkat oleh Allah mata yang melihat itu. Jadi fahami? Sisi kebaikannya adalah kebaikan itu datang. Keburukan diangkat. Jadi kebaikan yang datang, kebaikan yang diangkat. Keburukan yang datang, keburukan yang diangkat. Dua sisi kebaikan, dua sisi keburukan. Keempat-empatnya hanya Allah yang berbuat. Tak ada selain Allah yang melakukan itu. Oleh karena itu, memintanya hanya kepada Allah. Adapun meminta kepada dukun, walaupun dukun itu kemudian secara lisan mengatakan semuanya kepada Allah berharap, walaupun ini adalah usaha kita saja, namun yang berbuat satu-satunya adalah Allah, kata dukun itu. Dukun itu mengatakan itu gitu, tapi praktek amalannya berbeda. Kalau memang dukun itu sudah mengatakan itu, untuk apa dengan dia gitu loh? Sama dengan rokok kayaknya, ini buruk. Loh, kenapa dipromosikan? Dipromosikan lalu dikatakan ini buruk. Subhanallah. Tapi manusia banyak juga yang melakukannya, termasuk para dukun tadi. Ini usaha kita, kita serahkan semuanya kepada Allah, namun ini adalah usaha kita. Lakukan ini, sembelih ayam, sembelih ini, taruh ini di sini, beli rempah-rempah ini, beli ini, nanti dibaca-baca oleh dia. Lalu terakhir dia katakan, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau sudah semuanya serahkan kepada Allah, untuk apa dengan kamu? Tanyakan, wahai orang yang mendatangi dukun, tanyakan kepada dukun itu, kalau Anda melindungi warung saya dari mara bahaya seperti yang Anda katakan, Allah menginginkannya datang, bisa? Bisa Anda halangi? Gak bisa kan? Gak bisa. Kalau gak bisa, untuk apa? Untuk apa minta perlindungan kepada dukun di toko kita, di rumah kita, dimanapun usaha kita, perjalanan apapun, dalam perjalanan kita, untuk apa mohon perlindungan kepadanya? Kalau Allah ketika menginginkan datangnya mudarat itu, datang dia. Tak seorang pun yang bisa menghalangi. Lalu untuk apa kepada mereka semuanya? Maka suatu hal yang merupakan kedunguan, ketika kita sudah tahu yang berbuat satu-satunya adalah Allah, namun masih meminta kepada selain Allah. Qul aghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Katakan kepada mereka, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah? Ini adalah ibadah ini. Memohon perlindungan adalah ibadah. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan saya untuk melakukan ibadah? Ayyuhal jahilun. Wahai orang-orang yang jahil, nas Al-Quran. Maka memohon perlindungan dari mara bahaya kepada selain Allah, bukankah kejahilan? Di tengah kita tahu bahwa satu-satunya yang berbuat adalah Allah, satu-satunya yang bisa mendatangkan mara bahaya kepada kita adalah Allah, satu-satunya yang bisa menjaga kita dari mara bahaya adalah Allah. Di tengah kita tahu itu, masih minta kepada selain Allah, apa itu namanya kalau bukan kebodohan? Subhanallah. Namun manusia melakukannya. Dia tahu hanya Allah yang memberikan, hanya Allah yang melarang, hanya Allah yang menghalangi. Akan tetapi dia masih minta kepada selain Allah. Apa namanya itu? Maka mari selamatkan agama kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dari dosa-dosa syirik. Dan ini, minta perlindungan dari mara bahaya kepada selain Allah, ini termasuk hal yang banyak dilakukan oleh manusia. Kenapa pada dasarnya manusia ingin datang kepadanya kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan. Dan dalam dua bab ini iblis banyak menggoda manusia untuk melakukannya kepada selain Allah. Maka fahami bahwa semua Allah yang berbuat. Adapun sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan, dilakukan sebagai ikhtiar, bukan sebagai penjamin bahwa dia pasti akan menjaga kita. Bukan. Dilakukan sebagai ikhtiar. Contoh, pasang security. Gaji orang untuk menjaga. Ini jadwal siang, ini jadwal sore sampai pertengahan malam, ini jadwal malam. Disifkan manusia-manusia yang akan bekerja di pengamanan. Usaha kita untuk tidak datang keburukan. Dan ini adalah usaha yang diizinkan Allah. Lakukan sebagai ikhtiar manusia dengan penuh keyakinan bahwa kalau Allah ingin datang, datang. Apakah tidak ada maling yang masuk walaupun sudah ada security? Hah? Ada. Berarti ikhtiar manusia. Dan ikhtiar manusia kalau Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki terjadi keburukan, tetap terjadi keburukan walaupun manusia sudah melakukan ikhtiar. Ini hanya usaha manusia. Termasuk salah satu usaha manusia adalah pergi ke dokter. Pergi ke dokter, minta resep untuk obat yang dia, untuk penyakit yang dia derita. Usaha manusia. Jangan hati kita itu menumpahkan segalanya kepada dokter itu. Tidak. Dokter itu hanyalah orang yang belajar resep atas penyakit yang diderita manusia. Resep obatnya apa? Itu yang dia pelajari. Sehingga kita minta itu kepadanya dalam rangka ikhtiar mencari obat untuk sembuh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Hah? Tidak. Apakah security jaminan bahwa akan aman? Tidak juga. Sama. Dokter, apakah dokter jaminan akan sehat? Tidak juga. Sama persis. Kita pergi ke dokter minta resep obat, minta diagnosa apa yang kita derita dan minta resep obatnya, sama dengan ikhtiar apapun yang dilakukan oleh manusia tidak boleh ditumpahkan segalanya kepada ikhtiar itu. Ikhtiar itu adalah usaha manusia yang yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala, namun hati manusia tetap ke atas, tetap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, engkau satu-satunya. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami meminta, kepadamu kami menyerahkan segala urusan kami. Berikan kepada kami apa yang kami sukai, hindarkan kami dari apa yang kami tidak sukai. Kepada Allah, hati manusia tawakalnya kepada Allah. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kamu harus rajin, tamak, berusaha keras untuk sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu. Ini dia ikhtiar. Kemudian Nabi mengatakan wasta'in billah, dan mohonlah kepada Allah. Dua-duanya harus berjalan. Ihris ala ma yanfa'uk, tamaklah, rakuslah, kejarlah, berusahalah, bertungkus lumuslah untuk hal yang bermanfaat bagimu. Ini ikhtiar. Namun tidak sampai di situ. Wasta'in billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kepada ihris ala ma yanfa'u saja. Jangan sampai kepada ikhtiar untuk hal yang kita sukai saja. Berhenti sampai di situ, jangan. Karena ikhtiar manusia tidak ada apa-apanya kalau sudah berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah juga tidak mau manusia tidak berikhtiar. Allah Allah juga tidak mau. Allah berkehendak seperti itu. Harus ada ikhtiar dari manusia, baru Allah berikan. Coba lihat. Maryam hamil. Sudah datang saatnya akan melahirkan. Sakit melahirkan itu sudah tiba. Ini sisi terlemah dari seorang wanita. Disuruh Allah mengguncang pohon. Disuruh Allah apa? Mengguncang pohon. Wanita, perempuan, dalam kondisi dia sangat kuat saja, suruh mengguncang pohon, gak terguncang oleh dia pohon itu. Sekarang dia dalam keadaan hamil tua. Bukan sekedar hamil lagi, sakit melahirkan sudah datang. Masih disuruh Allah guncang pohon supaya jatuh rezeki kepadamu. Allah juga berkehendak sesuatu yang Allah berikan kepada manusia. Allah juga berkehendak dengan ikhtiar, melalui ikhtiar. Maka ikhtiar tetap diperintahkan Allah, sehingga Allah tetap perintahkan Maryam untuk berikhtiar, walaupun namun Allah ingin memberikannya dengan ikhtiar manusia. Bisakah Allah membelah laut tanpa pukulan tongkat Nabi Musa? Bisa. Apa yang sulit bagi Allah? Dan apa artinya pukulan tongkat seorang manusia ke laut? Mirip dengan kisah Maryam disuruh untuk guncang pohon. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang sudah akan melahirkan, mengguncang sebuah pohon untuk jatuhnya kurma dari pohon tersebut? Tapi itulah ikhtiar yang diperintahkan Allah. Dua-duanya harus berjalan. Maka hal yang diizinkan Allah, ingat, ikhtiar terbagi dua. Ikhtiar yang diizinkan, ikhtiar yang dilarang. Datang ke dukun, ikhtiar yang dilarang. Datang ke orang yang mengerti obat, resep kesembuhan, ikhtiar yang diizinkan. Ikhtiar yang dilarang, hati-hati. Sama-sama ikhtiar kok. Apa bedanya? Kami datang ke dukun, minta-minta ini, minta itu, dan kami meyakini Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Kalian datang ke dokter, minta ini, minta itu, dan kalian juga meyakini satu-satunya yang menyembuhkan adalah Allah. Apa bedanya? Gak ada bedanya, kata mereka. Beda pak, beda bu. Satu ikhtiar yang diizinkan, satu ikhtiar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik besar ini. Dan syirik besar ini merajalela karena manusia rakus kepada kebaikan, dan manusia benar-benar ingin terhindar dari keburukan, sehingga syaitan memanfaatkan ketamakan itu untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita sampai akhir hayat dari seluruh bentuk kesyirikan besar dan kecil. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, dan kita memohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah ampunkan dosa kita di saat yaumul hisab, dan Allah kuatkan kaki kita ketika berjalan di atas shirath. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.